Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyewa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita gak dikasih pasangan di dunia, gak usah khawatir meninggalnya, jangan sampai kita meninggal. Aduh, saya ntar lagi kiamat meninggal nih, saya gak rela, kenapa belum nikah? Enggak, nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan pasangannya atau dengan bidadari, itu banyak banget gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang menahan amarah ketika dia mampu marah, kata Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas memilih yang mana aja. Nanti Allah yang akan menikahkan dia di hari kiamat. Dan itu hadis sahih tentang bab la taghdab, jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akad nikah, resepsi pernikahan, wedding itu bukan cuma ada di dunia, ada juga di akhirat. Malah wedding di akhirat itu kayaknya lebih seru, karena WO-nya itu udah para malaikat sendiri, bukan manusia. Yang gak perlu bayar mahal, gak ada kesalahan teknis, WO-nya langsung para malaikat. Terus penghulunya Allah sendiri yang jadi wali, penghulu. Khutbah nikahnya mungkin Rasulullah kali ya. Yang jelas kalau kita mau mengimajinasikan akhirat, karena akhirat itu jangan hanya diyakini tapi diimajinasikan semampu kita. Dan dengan closing, apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan, pasti surga lebih dari itu. Apapun keburukan neraka yang kita imajinasiin, pasti neraka lebih buruk dari itu. Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin tentang surga, walaupun surga tetap lebih baik daripada yang kita pernah bayangkan.